Tak pernah ku duga kita akan berjumpa dan telah bersama di siang malam. Aku memikirkan kamu siang malam, kamu terfikirkan aku, kita menyatu. Jangan marah bila ku tak datang, bila ku tak pulang, bukan ku tak sayang. Mohon kau jangan marah karena akan datang waktu ku tak pulang, waktu ku tak datang. Kini tiba saatnya ku pergi, ku mohon jangan tangisi walau perih. Suatu saat nanti untukmu di sini ku akan kembali. Oh, oh, oh. Cobalah tetap bertahan untukku dan coba terus bertahan menantiku sampai hari nanti, sampai ku datang. Bila ku tak pulang, bukan ku tak sayang. Mohon kau jangan marah karena akan datang waktu ku tak pulang, waktu ku tak datang.